Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Fa'idhan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Kemudian idza, apabila insyaqqat retak, as-sama, langit, taknya ta'nif ya, insyaqqatis sama'u, asalnya insyaqqat as-sama'u, tetapi asalnya disukun, kemudian ta ini di kasroh ya, karena bertemu dengan sukun al. Dua huruf disukun tidak bisa diucapkan, insyaqqat kemudian as, sehingga tak diberi harokat menjadi dikasrah. Insyaqqatis sama'u, fa'idhan syaqqatis sama'u, kemudian apabila langit, yaitu bangunan langit yang tujuh lapis di atas, menjadi retak-retak, pecah-pecah, yaitu di hari kiamat. Fakanat, maka adalah langit di hari kiamat itu, wardatan bagaikan bunga mawar, bagaikan bunga mawar dalam hal warnanya, dalam hal warnanya. Bunga mawar itu warnanya bermacam-macam, beragam, ada yang warna merah dan ada yang berwarna selain merah. Tetapi katanya warna merah yang lebih banyak. Yang jelas bunga mawar itu ada yang warna merah dan ada yang berwarna selain warna merah, ada warna lain. Kemudian diperjelas dengan kadihan, seperti ad-dihan. Ad-dihan, riwayat yang datang dari Ibnu Abbas menafsirkan ad-dihan dengan kulit yang berwarna merah. Kulit yang berwarna merah berarti fakanat wardatan, maka adalah langit di hari itu, di hari kiamat, saat retak-retak ya, bagaikan mawar dalam hal warna merahnya. Kadihan, seperti kulit yang merah, penggambaran warna langit di hari itu. Sebagaimana kita ketahui, terjadi peristiwa yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, saat terjadi kiamat, tiupan sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil mematikan seluruh makhluk yang ada di muka bumi, dan makhluk yang ada di hari itu ketika terjadi kiamat adalah orang-orang kafir. Dunia diakhiri kehidupan dunia diakhiri, sudah habis masanya, sudah berakhir masanya, sudah tidak ada orang beriman, sudah tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sudah tidak ada orang yang mengenal syariat Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang ada di hari itu hanya syiraru khalqillah, sejelek-jelek makhluk Allah dari kalangan orang-orang kafir. Alaihim taqumus sa'ah, atas mereka akan terjadi kiamat. Tiupan sangkakala yang pertama, mereka Israfil, mematikan semuanya. Kemudian ya, setelah itu menyusul tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua yang menggoncangkan alam semesta dan membangkitkan orang-orang mati dalam kuburan, membangkitkan mereka, menghidupkan kembali. Allah membangkitkan mereka ya, disertai dengan situasi yang sangat menakutkan. Terjadi zalzalah, zalzalatus sa'ah, goncangan hari kiamat, zalzalah, gempa bumi yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya ya, dan keluar semua yang ada dalam kuburan, hidup kembali. Malaikat Israfil meniup sangkakalanya dan berterbanganlah ruh-ruh masuk ke dalam jasad-jasad itu yang disusun kembali oleh Allah Ta'ala, kemudian hidup kembali dan keluar dari kuburan. Ya, berterbanganlah semua yang ada di atasnya, gunung-gunung apalagi yang lainnya, berterbangan bagaikan kapas, hancur menjadi debu, menjadi debu, kemudian menerpa bumi. Bumi yang tadinya bulat menjadi datar, menjadi datar dan tidak bulat lagi, dibentangkan menjadi datar. Dan langit retak-retak. Ya. Langit retak-retak, bintang-bintang berjatuhan. Para malaikat penghuni langit, langit dunia, langit pertama, kemudian langit kedua, setiap lapisan langit menyudut ke sudut-sudut langit. Ya. Nah, inilah yang digambarkan pada ayat ini. Ketika itu terjadi, warna langit berubah menjadi merah. Ya, seperti bunga mawar yang merah, bagaikan bunga mawar yang merah, seperti kulit yang berwarna merah. Fakanat wardatan kadihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Naam. Tafsir yang ana sampaikan, wardatan ditafsirkan bunga mawar yang berwarna merah, yang diperjelas dengan kadihan, seperti dihan, yaitu kulit yang merah, sebagaimana datang riwayat dari Ibn Abbas. Ini salah satu tafsir. Ini salah satu tafsir ayat ini. Di sana ada tafsir yang lain, bisa dilihat dalam tafsir Ibn Kathir. Rangkumannya bisa dilihat dalam tafsir Ibn al-Jawzi, Zadul Masir. Nah, dirangkum jadi dua tafsir oleh Ibn al-Jawzi. Salah satunya tafsir yang ana sampaikan tadi. Dan tafsir yang ana sampaikan ini yang dipilih oleh Ibn Uthaymin dalam tafsirnya. Baik. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini sudah terulang-ulang ayatnya, ya. Semuanya sudah tahu tafsirnya. Kemudian Allah berfirman, "Fa yauma idzin fayawma idzin la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Maka di hari itu, yauma, di hari izin, fa yauma izin, di hari id artinya ketika, id artinya ketika apa? Ada tanwinnya, izin, asalnya ir, disukun, asalnya ir, disukun, tapi di sini ditanwin menjadi izin. Itu tanwin namanya dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, tanwin iwad, tanwin pengganti. Tanwin pengganti. Pengganti apa? Pengganti kalimat. Pengganti kalimat. Kalimat apa yang digantikan? Yaitu idzan insyaqqatis sama'u fa kanat waddatan kadhihan. Jadi, jika kita mau takdirkan kalimatnya dipanjangkan, dimunculkan, maka takdirul kalam fayauma id insyaqqatis sama'u fakanat wardatan kadhihan. Jadi panjangnya, maka yauma, di hari id, ketika langit pecah-pecah, retak-retak, berjatuhan bintangnya, ya, dan seterusnya. Dan adalah warnanya menjadi merah seperti bagaikan bunga mawar, seperti kulit yang merah. Nah, itu maknanya. Jadi kalimat yang panjang itu daripada terulang diganti dengan tanwin. Nah, itu hebatnya bahasa Arab. Itu hebatnya bahasa Arab. Bahasa yang paling sempurna, bahasa Al-Quran. Tanwin bisa menggantikan kalimat yang panjang. Fayauma idzin, tanwin zin, karena asalnya in, tapi menjadi idzin, ditanwin. Tanwin iwab anil jumlah, pengganti kalimat. Takdirul kalam, fayauma idzin insyaqqatis sama'u fakanat waddatan. Nah, maka di hari ketika terjadi kiamat, begitu. Terjadi kiamat, langit retak-retak, bintangnya berjatuhan, ya, cahaya matahari, bulan hilang, ya, warna langit berubah menjadi merah, bagaikan wardah, bunga mawar yang merah, kadihan, seperti kulit yang merah. La yus'alu, di hari itu, di hari kiamat itu, la yus'alu an dzambihi insu wala jan. La yus'alu, tidak akan ditanya, tidak akan ditanyakan an, tentang dzambihi, tentang dosa hamba itu. Insun walajan, manusia dan jin tidak akan ditanyai andambihi, tentang dosanya. La yus'alu andambihi insu walajan. La yus'alu, ya, insun walajan andambihi. Jadi manusia dan jin di hari itu la yus'alu, tidak akan ditanya an dzambihi, tentang dosanya. Apa maksudnya? Bukan maksudnya tidak diperiksa, karena jelas akan dihisab, oleh Allah Ta'ala. Baik orang beriman maupun orang kafir, semua akan dihisab. Hisab itu berdasarkan kitabul amal, kitab catatan amal masing-masing yang akan dibagikan di hari kiamat. Kitab amal yang dibukukan oleh dua malaikat yang bertugas mendampingi setiap hamba yang bergantian siang malam, mencatat seluruh amalannya ketika hidup di dunia, kemudian ketika meninggal dilipat, ditutup, kemudian di hari kiamat dibagikan catatan amalan itu, kitab amal itu. Ada yang menerimanya dengan tangan kanannya, dari depan dimuliakan, penghuni jannah, surga. Ada yang dihinakan, menerima dengan tangan kirinya, dari belakang, penghuni neraka. Ya, kemudian dihisab, masing-masing akan dihisab oleh Allah berdasarkan kitab amal itu. Semuanya tercatat, lengkap, tidak ada yang hilang sama sekali. Kebaikan apapun, sekecil apapun, sebesar apapun, kejelekan juga begitu, sekecil apapun, sebesar, semuanya tercatat, akan dihisab berdasarkan itu. Jadi semuanya sudah ada, sudah lengkap. Allah Maha tahu. Allah tahu dosa setiap hambanya. Jadi tidak perlu ditanyai, dalam arti tidak perlu ditanyai untuk dimintai keterangan, ya, dari sesuatu yang hanya dia yang mengetahuinya, kemudian ditanyai agar dia memberitakan. Bukan begitu maksudnya. Karena Allah Maha tahu, catatan amal, kitab amal juga ada, siap, sudah ada di situ semuanya. Jadi maksud la yus'alu an dhanbi insu wala jan, seperti kata Sa'di rahimahullah, ai sual isti'lamin bima waqa'a, tidak akan ditanyai tentang dosanya, pertanyaan yang sifatnya minta keterangan, mencari tahu tentang apa yang terjadi, apa yang telah dia lakukan. Tidak akan ditanyakan pertanyaan seperti itu, pertanyaan untuk mencari tahu darinya, untuk dimintai keterangan darinya, bukan. Li'annahu ta'ala 'alimul ghaibi was syahada. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui perkara ghaib dan yang nyata, wal madi wal mustaqbal, yang telah lalu dan yang akan datang. Ada kitab amal masing-masing. Jadi itu maksudnya. Jadi pertanyaan yang dinafikan di sini oleh Allah Ta'ala bahwa manusia dan jin itu tidak akan ditanyai tentang dosanya, maksudnya tidak akan ditanyai dengan sifat pertanyaan yang mencari keterangan, mencari tahu. Bukan, itu tidak akan dilakukan. Tetapi akan ditanyai nanti di hari kiamat dalam bentuk hisab, perhitungan amal. Ya, yaitu soal takrir wa taubih. Orang yang beriman, ya, akan dipanggil kan satu persatu oleh Allah Ta'ala, kemudian dihisab secara tersendiri, kemudian Allah tanya kepada dia, engkau telah melakukan ini dan itu, ya, dan dia akan mentakrir, dia akan mengakui berdasarkan kitab yang sudah ada di tangannya, karena sudah diberikan kitabnya. Ya. Seperti itu. Ada yang dihisab dengan hisab yang ringan, sebatas aurat pemaparan saja, ya. Kemudian dia mentakrir, mengakui, kemudian diperingan hisabnya, kemudian dia dimasukkan dalam jannah. Adapun orang kafir, maka akan dihisab, ditanyai sebagai bentuk apa? Taubih wa takbir. Pertanyaan yang sifatnya apa? Taubih, kecaman, celaan terhadapnya, bahwa kalian telah melakukan ini dan itu, ya, melakukan dosa ini dan itu, ya. Bukankah telah datang kepada kalian para rasul? Ya. Taubih, kecaman. Pertanyaannya sifatnya mengecam mereka. Nah. Begitu pula ketika, ya, mereka dilemparkan dalam neraka seperti dalam surat Al-Mulk. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali ada, ya, golongan yang dilemparkan dalam neraka, malaikat penjaga neraka bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang pemberi peringatan kepada kalian, ya, dan seterusnya. Kemudian mereka menjawab, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna, dan seterusnya. Baik, jadi sifatnya pertanyaan itu taubih kepada mereka. Nah, ada juga di antara orang yang beriman ketika dihisab, ya, ketika dihisab dan ditanyai tentang amalannya, diperhitungkan amalannya, dia didebati, tidak diperingan hisabnya, diperberat hisabnya. Inilah yang berbahaya keadaannya, beda dengan yang disebutkan tadi yang diperingan hisabnya, ya, dia ditanya kemudian dia mentakrir, mengakui, kemudian dimaafkan oleh Allah, kemudian dia dimasukkan dalam jannah. Yuhasabu hisaba yasira. Baik. Jadi ini maksud fa yauma idzin la yus'alu an dhanbi insu wala jan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian Allah mengatakan, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Di hari itu, yu'raful mujrimuna, orang-orang mujrim, orang-orang mujrim, para pelaku dosa-dosa yang besar dan kecil, dan yang terbesar yang mereka lakukan adalah kekufuran. Yu'rafu, diketahui, dikenali, bisimahum, di dengan sima, sima alamat, dengan ciri-ciri hum, mereka, bisimahum, yakni bi alamatihim, dikenali dengan ciri-ciri mereka. Orang-orang mujrim di hari itu ada ciri-cirinya. Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, ya, menjadikan pada setiap golongan ada ciri yang menandakan bahwa dia ahlul khair, dia dari golongan yang baik, dan yang lainnya diberi ciri sebagai tanda bahwa dia dari kalangan golongan ahlus syarr. Kan ada ayat Allah mengatakan, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, di hari ada wajah-wajah yang ceria, bercahaya, putih, Mereka gembira, senang, merasa tenteram dan aman, diberi ketenteraman oleh Allah Ta'ala, diberi kebahagiaan oleh Allah Ta'ala. Mereka adalah para calon penduduk jannah. Wa taswaddu wujuh, dan ada juga wajah-wajah yang menghitam, kelam, muram. Ya, karena diliputi oleh ketakutan. Diliputi oleh ketakutan. Mereka adalah calon-calon penghuni neraka. Jadi kelihatan dari wajah-wajahnya, ya, ini penduduk jannah, ini penduduk neraka. Nah, yu'raful mujrimuna bisimahum, orang-orang mujrim dari kalangan orang kafir itu dengan berbagai ragamnya, ragam kekufuran, kesyirikan, ya. Mereka dikenali dengan tanda ciri yang ada pada mereka. Apa tandanya, cirinya? Berdasarkan ayat tadi, wajah-wajah mereka hitam, kelam, muram, sedih, ketakutan. Fayu'khadhu, maka orang-orang mujrim yang dikenali dengan cirinya itu, yu'khadhu, akan ditangkap, dipegang, diambil oleh malaikat Zabaniyah, malaikat yang mengurusi penduduk neraka, dipegang, ditangkap untuk dilemparkan ke dalam neraka. Cara menangkapnya, yu'khadhu bin nawasi, diambil, dipegang di bagian an-nawasi. An-nawasi jamak dari nasiyah, yaitu bagian kepala bagian depan, bagian ubun-ubun, kepala bagian depan itu yang dipegang. Wal aqdam, dan al aqdam jamak dari qadam, yaitu telapak kaki. Jadi dipegang di dua bagian, bagian depan kepalanya dipegang dan bagian telapak kakinya dipegang, ya, ya, dipegang seperti itu, diangkat kemudian dilempar dalam neraka. Jadi dipegang bagian depan kepalanya, dipegang telapak kakinya, kemudian dilipat ke arah belakang, ya, diangkat begini, kemudian dilempar ke dalam neraka. Wal'iyadu billah, dihinakan seperti itu. Ya, kata Sa'di rahimahullah, fayu'khadu binawasil mujrimina wa aqdamihim fayulqawna finnar. Maka dipegang bagian depan kepalanya, bagian ubun-ubunnya, ya, orang-orang mujrim itu, dan bagian telapak kakinya, ya. Pada kitab tafsir yang lain, ahli tafsir menyebutkan seperti yang saya sampaikan tadi, ya, dipegang gitu, dilipat ke arah belakang, kepala bagian depan, kaki, ya, begini ke arah belakang, kemudian dilempar ke dalam neraka. Jadi dipegang di dua bagian, ya. Nah, dengan ketika dipegang di bagian itu, ditangkap di bagian itu, ya, dilipat ke arah belakang, kemudian dilemparkan ke dalam neraka seperti digambarkan tadi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian Allah mengatakan, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. di hari itu jannah surga akan didekatkan kepada penduduknya, kepada penduduk jannah. Begitu pula halnya neraka dihadirkan dan didekatkan kepada penduduk neraka. Sebagaimana dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dalam hadis disebutkan bahwa neraka memiliki 70 alfa zimam, ada 70 ribu pengikatnya. Setiap pengikat diseret oleh 70 ribu malaikat, didatangkan dan didekatkan kepada penduduk neraka, neraka yang menyala-nyala. Dikatakan kepada para pendusta yang mendustakan hari kiamat, yang mendustakan surga dan neraka, yang mendustakan pengadilan Allah Ta'ala, perhitungan amal, hari kebangkitan, yang kafir, yang mengkufuri, mendustakan janji dan ancaman Allah, surga dan neraka, mengingkari hari kiamat, ini orang-orang kafir, al-mujrimun, yang digambarkan sebelumnya bahwa akan dilempar ke dalam neraka. Nah, dikatakan kepada mereka ketika neraka itu dihadirkan dan didekatkan, dilihat oleh mereka neraka menyala-nyala, dikatakan kepada mereka, hadihi jahannamu, inilah neraka jahannam. Hadihi ini kan, hadihi ini isim isyarat untuk sesuatu yang dekat. Jadi seperti tadi, diseret, didekatkan. Ya. Dikatakan ini neraka jahannam allati yang yukadzibu bihal mujrimun, yang telah didustakan oleh orang-orang mujrim. Yang telah didustakan oleh orang mujrim. Ini buktinya. Kalian saksikan sekarang makna al-kalam. Yang dulu kalian dustakan, ingkari, sekarang ada di hadapan kalian. Kalian lihat menyala-nyala. Yang didustakan oleh orang-orang mujrim ternyata benar-benar ada. Ya, kemudian mereka pun ditangkapi oleh malaikat Zabaniyah untuk kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Khuduhu faghullu, kata Allah Ta'ala. Khuduhu faghullu, di surat Al-Haqqah, ya. Khuduhu, Allah merintahkan kepada para malaikat Zabaniyah, pengurus neraka, ya, tangkap dia, ambil dia, fagullu, kemudian belenggu dia, kedua tangannya dibelenggu ke lehernya, dibelenggu dengan belenggu, ya, besi, ya, dibelenggu ke lehernya. Thummal jahima salluh, kemudian bakar dia dalam neraka. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluquh, kemudian dalam neraka mereka dirantai. Dirantai, kata ahli tafsir, rantai dimasukkan ke dubur mereka, tembus keluar di mulut mereka. rantai yang panjangnya sab'una dhira'an, 70 hasta. Wallahu alam hasta ini hasta bagaimana persisnya. Ya. Jadi semuanya dalam rantai itu. Sehingga tidak ada yang bisa lolos dan melarikan diri dari adab. Dalam keadaan seperti itu, mereka diadab dalam neraka, diseret dalam neraka, di atas wajah-wajah mereka dibakar dengan api neraka, dicelupkan dalam air yang panas mendidih pada puncak, ya, titik didih yang paling panas. Berputar-putar antara dua adab ini. Dibakar dengan api neraka, disiram dengan air yang mendidih. Dicelup di air yang mendidih. Yang membakar wajah-wajah mereka. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Yatufun. Mereka berputar-putar dalam neraka, diazab bainaha, antara api neraka yang menyala-nyala yang membakar mereka, wa baina, dan antara hamimin, air yang mendidih, air panas yang panas sekali, an, yang mendidih pada puncak didihnya, titik didih panas yang tertinggi. Dalam surat Ghafir ayat 71 72, surat Ghafir ayat 71 72, Allah berfirman, ya mulai 70 71 72, ya, alladzina kadzdzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana, orang-orang yang mendustakan Alkitab dan apa yang kami utus dengannya rasul-rasul kami, fasaufa ya'lamun, mereka niscaya akan tahu nanti kelak di hari kiamat, idzil aghlalu fi a'naqihim, ketika al-aghlal, belenggu-belenggu, membelenggu leher-leher mereka. Itu tadi. Kuduhu fagullu. Kedua tangannya dibelenggu ke leher, bersama leher mereka. Wassalasilu. Dan mereka dirantai. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Digambarkan tadi, kata di tafsir, dimasukkan ke duburnya, keluar di mulutnya. Ya, ada yang mengatakan begitu. Yang jelas dirantai. Dan mereka berderet-deret dalam rantai yang panjang itu. Yushabun fil hamimi thumma fil nari yusjarun. Yushabuna fil hamim. Mereka diseret di dalam al-hamim, di dalam air yang mendidih, di atas wajah-wajah mereka. Sebagaimana pada surat Al-Qamar Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim. Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim. Di hari mereka diseret dalam neraka di atas wajah-wajah mereka. Diseret di atas hanim, di atas air yang mendidih. Masyaallah salam wal afiyah. Dhuku massa saqar. Dan dikatakan kepada mereka, dhuku massa saqar. Rasakan sentuhan neraka saqar. Yushabuna fil hamimi. Thumma fil nari yusjarun. Kemudian dalam api yang menyala-nyala. Yusjarun, mereka dibakar. Jadi, adabnya, yatufuna bainaha, yaitu bainan nar, yusjarun, fiha, wa baina hamimin an yushabuna fiha. Jadi berputar-putar adabnya antara dua itu, diseret di atas wajah-wajah mereka, di atas hamim an, air yang mendidih yang sangat panas sekali, dan di kesempatan yang lain dibakar di api yang menyala-nyala. Ya, berputar-putar di situ dalam neraka antara api yang menyala-nyala dibakar dengan itu dan air yang mendidih diseret ya di atas wajah-wajah mereka dalam neraka. As'alullah salam al-afiyah. Sungguh sangat mengerikan dan menakutkan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Namun wa'id, ancaman seperti ini toh lewat begitu saja di telinga orang-orang yang tidak beriman. Ya. Dan tidak berarti apa-apa. Mereka tidak merasa ngeri dan takut. Tetapi orang yang beriman tentunya akan bergetar hatinya dan merasa takut ketika mendengar ancaman-ancaman seperti ini. Dan bersegera untuk bertobat kepada Allah. Banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beramal soleh. Mohon perlindungan kepada Allah dari neraka jahannam. Mohon kepada Allah agar dimasukkan dalam jannah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayahfadana jami'an min adabin nar wa yajma'ana jami'an fi jannatil firdaus. Allahumma amin. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.